إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah sampai pada ucapan syarih wa huwa Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah wa nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam utiya fawatihul kalim wa khawatimahu wa jawami'ahu. Bahwasanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala fawatihul kalim, pembuka-pembuka ucapan, yakni kunci-kunci ucapan, wa khawatimuhu, dan akhir-akhirnya, pembukanya dan penutupnya, wa jawami'uhu, dan juga diberi jawami'ul kalim. Ikhwan fillah na'azakumullah, dan ini masih berkait dengan pembicaraan kemarin ketika asy-syarih berbicara tentang masalah orang-orang yang mempelajari ilmu ternyata ilmu yang tidak ada manfaatnya. Ilmu yang dikatakan sebagai ilmu yang batil muharram, yaitu ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu yang merupakan hanya permainan kata, memutarbalikkan fakta dan seterusnya. Maka kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, kenapa mereka sibuk menghabiskan waktu, menghabiskan umurnya hanya untuk perkara-perkara yang la syai, perkara-perkara yang enggak ada nilainya. Padahal Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah diberi fawatihul kalim wa khawatimuhu wa jawami'uhu. Telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya, pembuka ilmunya dan penutupnya, dan juga diberi jawami'ul kalim. Dan itu keistimewaan beliau alaihi salatu wassalam. Itu adalah khususiyah yang Rasulullah menyatakan, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi lima yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antara lima keistimewaan yang diberikan kepada Rasulullah adalah u'titu jawami'ul kalim. Kata Nabi, aku diberi jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah kalimat, ucapan yang simple tapi bermakna sangat luas. Kalimatnya ringkas tapi maknanya sangat luas. Kalimatnya simple tapi isinya sangat padat. Ini adalah jawami'ul kalim dan tidak diberikan kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga ucapan-ucapan beliau mudah dihafal. Ucapan-ucapan beliau ringkas, nasihat-nasihatnya juga simple tetapi maknanya masya Allah sangat luas, berisi ulum, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kenapa kita tinggalkan ucapan Rasulullah untuk sibuk dengan ilmu kalam? Kenapa kita sibuk untuk mempelajari ucapan-ucapan manusia yang notabene mereka adalah orang-orang kafir Yunani, ucapan Aristoteles, ucapan Plato, ucapan fulan wa fulan. Kenapa sibuk dengan itu semua? Meninggalkan jawami'ul kalim dari Rasulullah. Meninggalkan jawami'ul kalim. Padahal Rasulullah SAW bu'itha bil'ulumil kulliyah wal'ulumil awwaliyah wal'ukhrawiyah ala atammil wujuh. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bu'itha diutus bil'ulumil kulliyah. Diutus dengan ilmu-ilmu yang menyeluruh. Wal'ulumil awwaliyah wal'ukhrawiyah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah akhirat dan juga masalah dunia. Diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan ilmu yang diucapkan oleh beliau. Segala urusan-urusan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ala atammil wujuh. Diajarkan dengan sesempurna-sempurna cara mengajarkan. Walakin kullama ibtada'a syakhsun bid'atan ittasa'u fi jawabiha. Tetapi sayang sekali, setiap seseorang mengada-adakan kebid'ahan-kebid'ahan, maka mulai mereka tasau fi jawabiha. Mulai mereka memperluas ucapan-ucapan mereka berpanjang lebar untuk menjawabnya. Falidzalika sara kalamul mutaakhirin katsira. Oleh karena itulah ucapan-ucapan orang belakangan biasanya banyak tapi qalilul barakah. Tapi sedikit barakahnya. Berbeda dengan ucapan-ucapan para mutaqaddimin. Berbeda dengan ucapan para salafus saleh, bi khilafi kalamil mutaqaddimin fa innahu qalilun, ucapannya sedikit. Katsirul barakah, tetapi barakahnya banyak. Tetapi ucapan orang terakhir banyak ucapannya, panjang lebar ucapannya, tetapi barakahnya sedikit. Qul inna a'udzubikumullah, bandingkan dengan buku orang terdahulu dan buku orang sekarang. Kalau kitab-kitab para ulama kamu buka, qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, kesimpulan. Ringkas, ayat, hadis, dalil, kemudian kesimpulan. Masya Allah, bahkan kesimpulannya ada yang pada judulnya saja. Wajibnya, salat lima waktu, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW. Haramnya ini, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Tapi lihat, buku orang terakhir. Kamu buka, hampir 10 halaman lebih masih belum ada satu ayat pun, belum ada satu hadis pun. Karena begini, begini, begini, maka begini, begini. Karena yang demikian adalah begitu, karena situasi zaman sekarang, situasi adalah berbeda dengan zaman yang lalu. Karena, sekian panjang lebarnya kalimat, belum ada satu ayat pun, belum ada satu dalil pun. Kathirul kalam, qalilul barakah. Banyak ucapannya, barakahnya sedikit. Tetapi ucapan orang terdahulu, sedikit ucapannya, banyak barakahnya. Kenapa ikhwan ibn a'azakumullah, kata beliau, ketika ibtada'a bid'atan, ketika mereka mengada-adakan kebid'ahan, mereka enggak punya hujjah. Ketika mereka mengada-adakan satu bid'ah, tambahan-tambahan dalam agama, yang dimasuk-masukkan dalam din, mereka enggak punya dalil, enggak punya qaul Allah, enggak punya qaul Rasul yang cocok untuk kebid'ahannya. Maka ketika ingin menerangkan perlunya bid'ah ini, mereka menerangkannya dengan ilmu kalam. Dengan permainan kata, bukankah kita zaman sekarang ini berbeda dengan zaman Rasulullah? Kalau zaman Rasul kan dulu begini, begini, begini. Adapun zaman sekarang kan berbeda. Bukankah kita menghadapi situasi yang demikian? Bukankah sekian panjang lebarnya kata-kata hanya ingin menyatakan bahwa bid'ah ini baik? Ini penyebabnya. Kebid'ahan sebagai penyebab kenapa ucapan mereka panjang lebar tapi tidak ada barokahnya. Sedangkan ucapan salafus saleh sedikit tapi penuh barokah. Qala rahimahullah bahwa orang-orang terdahulu fa innahu qalilun katsirul barakah. Ucapan orang-orang terdahulu para salafus saleh sedikit tapi banyak barokahnya. La kama yaquluhu dhallalul mutakallimin. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh kaum sesat dari para mutakallim, dari para ahli kalam wa jahalatihim, dari mereka-mereka kaum juhal, orang-orang bodoh dari kalangan ahlul kalam. Tidak seperti apa yang mereka katakan. Memang apa yang mereka katakan? Kata beliau, mereka berkata, inna tariqatal qawm aslam, wa inna tariqatana ahkam wa a'lam. Ini ucapannya para juhal, ahlul kalam. Orang-orang bodoh dari kalangan ahlul kalam berkata, memang cara salaf itu lebih selamat. Tetapi cara kami lebih mantap dan lebih berilmu katanya. Qulana a'udzakumullah. Apa yang dimaksudkan oleh mereka ini? Bahwa cara salaf itu selamat, tapi cara kita lebih mantap dan lebih alim, lebih berilmu. Kenapa kok mereka bilang begitu? Karena mereka yang menganggap ilmu atau yang dianggap ilmu oleh mereka bukan qala Allah wa qala Rasul. Yang dianggap ilmu oleh mereka adalah penemuan-penemuan baru secara ilmiah, ilmu pengetahuan alam. Yang mereka anggap ilmu adalah kesimpulan-kesimpulan dari metode-metode ilmiah yang mereka jalankan. Itu dikatakan ilmu. Sehingga kata mereka, kaum salaf mengatakan babi haram. Ketika ditanya apa yang sebabnya haram, qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitata waddam walahmal khinzir wama uhilla lighairillahi bih. Mereka menjawab haram karena Allah berfirman diharamkan atas kalian bangkai, darah yang memancar, daging babi dan yang disembelih tidak dengan nama Allah. Titik. Lihat. Mereka hanya tahu qala Allah titik. Sedangkan kami mengerti kenapa diharamkan babi itu. Setelah diperiksa dan diteliti, ternyata babi mengandung cacing pita. Ternyata babi mengandung kejelekan-kejelekan ini dan itu. Kami telah menelitinya dan kami telah membahasnya. Sehingga memang caranya salaf selamat. Pokoknya apa kata Allah haram? Haram. Selamat mereka. Tetapi cara kita lebih mantap karena tahu alasannya. Dan lebih berilmu karena ngerti tentang ilmiahnya, katanya. Apakah benar kesimpulan yang seperti ini? Qul inna a'udzubikumullah. Apa yang dikatakan sebagai hikmah? Mungkin hikmahnya diharamkan daging babi karena cacing pita, mungkin. Tapi itu bukan sebab diharamkannya. Apakah kalau kemudian dimasak dan cacing pitanya habis, mati semuanya, apakah jadi halal? Ya hadza wa ya ahlul kalam, jawab, apakah jadi halal? Tetap haram. Karena penyebab haramnya bukan itu. Penyebab haramnya adalah karena Allah berfirman. Berarti siapa yang lebih alim? Mereka atau para salaf? Yang lebih alim mereka, para salafus saleh, para sahabat yang mereka dengan simpel menjawab. Dengan ringkas. Karena Allah berfirman, hurrimat alaikum. Karena Allah katakan haram atas kalian, maka haramlah daging babi. Adapun ternyata ditemukan ada penyakit ini, penyakit itu, alhamdulillah. Itu hikmah. Tetapi bukan itu alasan pengharaman. Bisa jadi ada yang lebih parah daripada itu. Bisa jadi ada kejelekan yang lebih lagi daripada apa yang telah ditemukan oleh mereka. Mungkin. Sehingga tidak menjadi halal dengan dihilangkannya daging pitanya atau cacing pitanya. Tidak jadi halal. Qulana a'udzubikumullah. Karena mereka salah memandang. Karena mereka salah menilai yang namanya ilmu itu apa. Akhirnya mereka menyimpulkan bahwa ahlul kalam lebih alim daripada salaf. Salaf itu memang selamat. Enggak mau berpikir. Pokoknya apa kata Allah haram, haram. Apa kata Allah halal, halal. Apa kata Rasul haram, haram. Apa kata Rasul halal, halal. Titik. Memang selamat cara mereka. Tapi enggak cerdas. Sedangkan kami lebih berilmu, lebih cerdas, lebih. Ini khadimin a'azakumullah juhal. Kita akan jawab seperti jawaban Syekh tadi. Yaitu bahwasanya beliau menyatakan rahimahullah, kalamuhum kathir qalilul barakah. Ucapan orang sekarang itu hanya banyak omong, sedikit barokahnya. Beda dengan ucapan yang lalu, ucapan para salafus saleh, simple tapi banyak barokahnya. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, enggak bisa dibandingkan. La kama yaqulu haula wa la kama yaquluhu man lam yuqaddirhum minal muntasibina ilal fiqh. Demikian pula tidak seperti apa yang dikatakan oleh mereka-mereka yang mengaku-ngaku sebagai ahli fiqh. Innahum lam yatafarra'u al-istinbat al-fiqh wa dhab qawa'idahu wa ahkamahu istighalan minhum bighairih. Katanya mereka yang sibuk dengan fiqh-fiqh yang cabang-cabangnya, kata mereka para salafus saleh tidak membahas kaidah-kaidah fiqhnya. Tidak membahas secara detail furu'nya, cabang-cabangnya. Mereka tidak membahas perkara-perkara itu secara detail. Sehingga mereka itu dangkal, kata dia. Tidak luas. Karena mereka sibuk dengan sesuatu yang lain. Sedangkan mutaakhirun, sedangkan orang-orang belakangan seperti kita ini, meneliti dan membahas secara cabang-cabangnya, detail-detailnya. Sehingga kami lebih faqih daripada salaf. Ini juga keliru. Laisa kama yaqulu haula. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh mereka. Justru mereka hanya yatakallaf takallufan la yanfa. Mereka hanya membahas-bahas perkara yang mendetail-detail, mendalam-dalam, tapi perkara yang tidak bermanfaat. Apa yang dimaksud? Bukan ke fikih bermanfaat, bukan fikihnya, tapi pembahasan yang ghulu di dalamnya. Apa itu pembahasan yang ghulu? Mereka berbicara tentang bagaimana beribadah nanti di bulan. Mereka bagaimana kalau kita bisa sampai ke bulan, kemana arah kiblatnya. Dibahas. Ikhtilafat, furu, cabang-cabangnya, pendapat pulan, ayat ini dibahas, membahasnya masalah belum terjadi. Bagaimana kalau, nanti sajalah, kalau sudah benar-benar terjadi, kita akan bahas. Tetapi kalau belum terjadi, dibahas. Sayang sekali waktu yang kita buang. Jadi bukan para salafus saleh dikatakan bahwa mereka kurang faqih karena mereka tidak pernah membahas bagaimana sholat di bulan. Loh, apakah itu suatu kejelekan buat mereka? Bukan, justru kelebihan buat mereka. Justru kelebihan buat para salafus saleh bahwa mereka tahu apa yang perlu dan apa yang belum perlu. Ini perlu, ini belum perlu. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah dikatakan oleh para sahabat bahwa di antara apa yang banyak menyesatkan manusia adalah at-tabaddu' wat-tanattu' wat-ta'ammuq. Tiga perkara. Tabaddu' mengada-adakan perkara-perkara baru dalam agama. Ini merusak. Yang kedua, tanattu' berlebih-lebihan ekstrim dalam beberapa perkara. Ini juga merusak. Apa yang ketiga? At-ta'ammuq. Membahas perkara-perkara yang tidak perlu dibahas. Membahas perkara-perkara yang tidak perlu dan belum perlu untuk dibahas. Sehingga dia habis menghabiskan waktu untuk seminar. Gagah kayaknya kalau seminar itu. Padahal la syai yang dibahasnya apa yang belum terjadi. Ikhwan ibn a'azakumullah, dari unsur apakah dibentuk jin dan syaitan? Masya Allah. Secara ilmiah, bukan secara qala Allahu qala Rasul. Secara teknologi. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka membahas perkara-perkara yang tidak perlu. Yang belum perlu. Bahkan mereka sampai membahas na'udzubillah tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya. Khamilin a'azakumullah, berarti yang dikatakan ilmu Rasulullah, ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah jawami'ul kalim. Kalimat-kalimat yang simple tapi padat berisi. Berisi ilmu yang sangat luas. Maka para salafus saleh hanya membawakan apa kata Allah, apa kata Rasul, dan itu menunjukkan mereka a'lam wa ahkam wa aslam. Mereka lebih selamat, mereka lebih bijak, mereka lebih cerdas, dan menunjukkan kalau mereka dalam keadaan orang-orang yang tidak takalluf, tidak memberat-beratkan diri. Apa kelebihan orang terakhir? Tidak ada kelebihannya, kecuali memberat-beratkan diri. Hanya kelebihannya, mereka lebih capek, lebih berat, itu saja. وَكُلُّ هَؤُلَاءِ مَحْجُوبُونَ عَنْ مَعْرِفَةِ مَقَادِرِ السَّلَفِ. Berarti mereka para ahlul kalam. Dan yang bersama mereka dari para mutafakihin. Saya katakan mutafakih, ini yang sok ahli fikih. Bukan ahli fikih sungguhan. Karena pakar-pakar fikih yang memang hakiki, alim minal ulama, mereka akan berkata bahwa para salafus salih adalah yang paling fakih. Yang paling afqah, paling a'lam, paling aslam. Tetapi mereka ini, para mutafakih yang sok pakar fikih, yang membahas-bahas perkara mendetail, ternyata perkara itu belum perlu dibahas. Mereka adalah orang-orang yang dalam keadaan mahjubun an maqadir salaf, terhalang untuk mengenali kedudukan para salaf, terhalang untuk mengenali betapa mulianya mereka para salafus saleh. Wa umqa ulumihim, terhalang untuk mengenali dalamnya ilmu mereka. Wa qillati takallufihim, dan betapa sedikitnya takalluf mereka. Mereka tidak memberat-beratkan. Wa kamal basairihim, dan tidak bisa mengenali kesempurnaan cara pandang mereka para salafus saleh. Wa tallahi mamtaza anhumul mutaakhirun illa bitakalluf wal istighal bil atraf. Sungguh demi Allah, sampai bersumpah Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah, watallahi man taza haulail mutakhirun, sungguh demi Allah, para orang-orang terakhir ini tidak memiliki kelebihan apapun kecuali takalluf, kecuali memberat-beratkan diri, wal istighal bil atraf, dan sibuk dengan berbagai macam perkara-perkara al-atraf. allati kanat himmatul qaumi mura'atu usuliha. Sedangkan mereka al-qaum, kaum tersebut yang kita bicarakan tadi, para salafus saleh, mereka kepentingannya bagaimana membahas prinsip-prinsipnya. Wa dhabtu qawa'idihha wa shadda ma'aqidihha. وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر. Perhatikan. Adapun allati kanat himmatul qaum mura'at usuliha wa dhabt qawa'idiha. Yang dulu dibahas adalah prinsip-prinsip dasarnya dan apa yang paling pentingnya dan apa ikatan-ikatan yang harus dipegang. Sedangkan himamuhum mushmiratun ila al-matalibil 'aliyah fi kulli syai', maka berarti orang terakhir di satu lembah sedangkan para salafus saleh di lembah lain. Para salafus saleh di satu keadaan sedangkan orang mutaakhirin di keadaan lain. Beda. Apa yang dianggap penting oleh keduanya berbeda. Dari ahli kalam dengan para sahabat. Para sahabat dengan para mutaakhirin berbeda jauh. Cara pandangnya berbeda. Dan melihat mana yang paling penting juga berbeda. Ketika para salafus saleh membahas yang paling pentingnya masalah usul, aqidah, masalah prinsip-prinsipnya. Pokoknya apa kata Allah, terima. Apa kata Rasul, terima. Sedangkan orang-orang mutaakhirin merasa yang lebih penting bukan itu. Yang lebih penting itu kalau kita kelihatan lebih luas pembahasannya, lebih detail, itu hebat. Yani ada unsur ujub binafsih. Ada unsur bangga diri. Sehingga dia membahas perkara-perkara satu masalah secara detail. Sampai pada perkara-perkara yang tidak perlu. Mereka bahas-bahas. Jadi yata'ammaq. Yata'ammaq fi syai'. Waqad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Tentunya Allah jadikan bagi setiap masing-masingnya. Allah tentukan keadaannya dan kadarnya. Kemudian berkata Asy-Syari rahimahullah. وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء. Dan telah dibahas untuk mensyarah aqidah yang ditulis oleh Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah oleh beberapa ulama. Ini yang mensyarah bukan hanya beliau, tetapi banyak ulama yang membahas dan mensyarah prinsip-prinsip yang dikatakan oleh Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah. Walakin ra'aitu ba'd al-syarihin qad asla ila ahli al-kalam al-madhmum. Tetapi sayang, aku melihat beberapa pensyarah-pensyarah mereka terjerumus dalam pembahasan-pembahasan ahlul kalam yang tercela. Wastamadda minhum wa takallam bi'abaratihim, yang mereka justru mengambilnya dari ahlul kalam dan berbicara dengan ungkapan-ungkapan ahlul kalam. Kata beliau, wassalaf yakrahu, dan para salafus saleh tidak suka yang model demikian. Wassalaf lam yakrahu at-takallum bil jawhar wal jism wal 'ard wa nahwa dhalika limujrad kaunihi istilahan jadidan 'ala ma'anin sahihah. Dan salaf bukan hanya membenci karena pembahasan jauhar wal jism wal 'ard, bukan hanya itu yang dicela oleh mereka, tapi mereka mencerca ketika menentang Quran dan sunnah atau menyelisihi Quran dan sunnah. Ketika mereka menyelisihi kebenaran dengan cara-cara itu, maka itu yang bikin mereka tidak suka. Adapun istilah silakan saja. Istilah jauhar, jism, wal-ard. Itu istilah-istilahnya ilmu kalam. Bahwa segala benda itu terdiri dari jauhar. Inti masalah. Dan kemudian ada jism yang bisa diraba, bisa dilihat, terlihat. Sedangkan ard. Arat itu yang ada, yang merupakan sifat-sifat dari jisim tadi. Maka ada satu benda, ini adalah jisim. Ini adalah jauhar. Taib. Besar atau kecil? Kecil. Panjang atau pendek? Panjang. Apa itu? Itu baru arat. Kata mereka, setiap benda ada jauhar, ada jisim, ada arat. Dan arat, la yakumu binafsihi illa ala jisim. Yang namanya arat, katanya, yang namanya suatu sifat tidak mungkin berdiri sendiri. Besar. Apanya yang besar? Tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada yang disifatinya. Yaitu jisim. Kalau sudah ada ditunjuk jisim ini. baru kita bisa nilai ini besar atau kecil, ini pendek atau panjang, ini warnanya merah atau kuning. Ini semua yang dikatakan dengan ard. Khonafina a'udzukumullah. Dengan kaidah ini kaidah apa ini? Quran bukan. Sunnah juga bukan. Ilmu kalam, ilmu mantiq. Apakah ini jadikan ukuran untuk menolak sifat-sifat Allah? Jadi yang dibenci oleh para salaf adalah ketika mereka memakainya, ketika mereka mengucapkan kalimat tadi dalam rangka menentang qala Allah wa qala Rasul. Sehingga ketika mereka mengatakan, masa Allah disifati dengan sifat-sifat? Bukankah sifat itu arud? Bukankah arud la yakumu binafsihi illa ala al-jisim? Berarti kamu menyatakan bahwa Allah jisim. Kalau Allah jisim, berarti Allah sama dengan makhluk. Berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Loh, kaedah ilmu filsafat tadi, kaedah mantik tadi, kamu pakai untuk menentang qala Allah, untuk menentang qala Rasul, bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang diterangkan dalam Quran dan Sunnah. Ini yang dibenci oleh para salafus saleh. Saya ulangi ucapan beliau. Wassalam. Lam yakrahu takallum bil jauhar wal jism wal ard wa nahwi dhalika limujarrad kaunihi istilahan jadidan. Bukanlah para salaf membenci pembicaraan jism wal ard wal jauhar dan sebagainya, bukan membenci hanya karena itu istilah baru saja yang mengandung ma'anin sahihah yang kadang bisa menunjukkan makna yang benar, bukan hanya karena itu. Kalau istilahi ala alfadhil ulumi sahihah, seperti istilah-istilah pada ilmu-ilmu yang benar. Wala karihu aidan ad-dalalah aw dilalah 'ala al-haqqi wal mahaja li ahli al-batil, bukan pula membencinya karena sebagai ungkapan untuk menentang ahli al-batil, bukan, tetapi bal karihu listimalihi 'ala umurin kadhibah, tetapi dibencinya oleh para salafus saleh adalah karena terkandung dalam ilmu mantik kedustaan-kedustaan, wa mukhalifatun lil haqq, dan penyelisihan terhadap kebenaran. Wa min dhalika, di antaranya mukhalafatuha lil kitab wa sunnah, di antaranya pertentangannya terhadap kitab wa sunnah, terhadap Quran wa sunnah. Sekian banyak ilmu mantik digunakan untuk menolak hadis, digunakan untuk menentang makna ayat. Kalau menentang ayat mereka enggak berani, biasanya menentang makna ayat. Ini maknanya bukan begitu. Karena kalau begini akan bertentangan dengan akal, dengan kaidah akliyah, kaidah ilmu filsafat yang berkata begini, begini, begini. Kaita wa kait. Perhatikan ikhwan ibn a'azakumullah. Kata beliau bahwa para salafus saleh membenci ilmu filsafat, ilmu kalam, bukan karena itu sebagai ungkapan, titik, bukan. Tetapi karena itu dijadikan untuk menentang hadis yang sahih atau menentang makna ayat yang benar. Qala, ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين. Oleh karena itulah, apa yang ada pada ahliha, ahli filsafat, ahli mantik dan sejenisnya, لا تجد عند أهلها من اليقين, enggak akan didapati pada mereka keyakinan, enggak akan didapati keyakinan dan pengenalan yang benar seperti apa yang ada pada orang awam dari kalangan mukminin. Artinya, awamul mukminin, awamnya orang-orang mukmin lebih pintar, lebih cerdas, lebih alim daripada mereka para ahli-ahli filsafat, doktor-doktor filsafat dan yang bersama mereka yang dikatakan pakar-pakar ilmu mantik, kalah dengan awamul mukminin, awamnya orang-orang mukmin. Awamnya orang-orang mukmin sederhana, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, ngafal dari kecil kan begitu. Itu awamnya ahli sunnah atau awamnya orang beriman. Islam itu harus sholat, ihram dan sebagainya. Sedangkan mereka, pakar-pakarnya, doktor-doktornya yang belajar ilmu mantik dan ilmu filsafat, apa keadaan mereka? Mereka bahkan, sebagian mereka tidak sholat. Sebagian mereka menyatakan apa hakikat dari sholat itu. Hakikat dari sholat itu tidak lain, kecuali merendah di hadapan Allah. Dan merendah itu banyak caranya. Tidak hanya harus sujud meletakkan kepala di tanah, tapi bisa juga dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Kita harus lihat hakikatnya. Jangan kita lihat hanya zahirnya saja, kata mereka. Bayangkan. Khodibirin a'azakumullah. Pernah satu orang berkata, sungguh aku belajar sama fulan. Dan aku tidak pernah lihat dia sujud di atas sejadahnya. Belajar ilmu filsafat, ilmu kalam. dan aku tidak pernah sekalipun melihat dia sholat. Berarti orang ini kalah dengan anak-anak tahfidz dan awamul mu'minin, orang-orang awam dari kaum mu'minin dan anak-anaknya kaum muslimin yang ngerti sholat itu wajib. Mereka sholat mengerjakan 4 rakaat, 3 rakaat mereka paham. Sedangkan ini pakarnya, dokternya gak ngerti apa-apa. Sholat wajib aja gak tahu. Ikhwan fillah na'azakumullah. Sebagian mereka bahkan rusak dalam masalah akidahnya. Maka kata beliau, kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi Al-Syarih rahimahullah, walihada la tajidu inda ahliha minal yaqin wal ma'rifah ma inda awamil mu'minin. Oleh karena itu kita tidak dapati dan tidak ada yang bisa melihat pada mereka ada pengetahuan, keyakinan seperti apa yang ada pada orang-orang mukmin walaupun awam. Fadlan an ulama'ihim, apalagi mau memiliki ilmu seperti ulama'nya. Tidak bisa. Tidak ada pada mereka. Akhir perjalanan para ahlul kalam asyak. Akhir perjalanan para ahli mantik adalah keraguan. Keraguan. Para ulama yang pernah terfitnah dengan ilmu kalam, dia menyatakan di akhirnya ketika taubatnya, sungguh aku telah membuang waktu. Membuang waktu selama umurku sia-sia. Waha anada, lihatlah aku ini sekarang arji'u, aku kembali kepada akidati ummi, aku kembali kepada akidah ibuku. Masya Allah, dia diajar oleh ibunya sejak kecil agama Islam, prinsip-prinsipnya. Kemudian dia besar, dia terjerumus dalam ilmu kalam, terus tenggelam dalam ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik, sampai ketika dia taubat, sungguh saya kembali kepada akidah ibuku, kembali kepada apa yang dulu pernah ketahui. Berarti nambah atau ngurangi waktu? Enggak nambah apapun, hanya ngurangi waktu. Enggak nambah apapun, kembali kepada apa yang dikatakan dulu oleh ibunya, rukun Islam, rukun iman, ini yang wajib, la ilaha illallah dan seterusnya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka mereka para ahlul kalam tidak mendapatkan ilmu, bahkan sekedar jadi awam mukminin saja tidak, apalagi mau mengalahkan ulamanya. Wal istimali muqaddimatihim 'alal haqqi wal batil katsrul mira wal jidah. Dan juga yang menyebabkan para salafus saleh benci dengan ilmu ini, ilmu mantik dan ilmu kalam, adalah karena muqaddimah-muqaddimahnya mengandung makna hak dan makna batil. Mengandung makna hak dan makna batil. Karena mengandung makna hak dan makna batil, maka bisa dipermainkan oleh setiap orang dengan latar belakangnya masing-masing. Kalau dia ingin jelek, dia akan tarik kepada makna jelek. Kalau dia ingin baik, dia akan tarik kepada makna baik. Akhirnya terjadi perdebatan. Kalau sudah qala Allah, sudah muhkam. Kalau sudah qala Rasulullah, mantap. Tapi kalau sudah dikatakan dalam kaidah ilmu filsafat bahwasanya al-insan hayawanun natiq, bahwa insan itu adalah binatang yang berbicara. Hayawan, makhluk hidup, binatang yang berbicara. Jadi apa bedanya manusia dengan binatang? Kalau binatang itu hayawan tapi tidak natik. Sedangkan kalian manusia hayawanun natik. Gimana? Terima atau enggak terima? Kalian sebagai manusia, terima atau tidak terima? Qulna na'udzubikumullah, mengandung mana hak, mana batil? Apa mana haknya? Mana haknya hayawan dalam artian hayyun, makhluk hidup yang dapat berbicara. Mana batilnya? Apakah setiap makhluk hidup yang berbicara itu berarti manusia? Setiap yang hidup dan berbicara, apakah berarti manusia? Tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa makhluk-makhluk itu bertasbih. Walakin la, tetapi kalian tidak tahu. La tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian tidak mengerti bagaimana tasbih mereka. Berarti mereka berbicara atau tidak berbicara? Berbicara. Dengan bahasa mereka tentunya. Qanibina azakumullah. Berarti muqaddimahnya saja sudah menjadi perdebatan. Sehingga orang yang masuk ke dalam ilmu kalam, ilmu mantik, biasanya diajari pula ilmu debat. Biasanya mesti diajari berbarengan dengan ilmu kalam dalam ilmu filsafat, diajari ilmu debat. Ilmu mengalahkan lawan bicaranya. Kathural mira, akhirnya banyak mira, Wakathural jidal, dan juga banyak jidal. Apa mira? Mira itu menjatuhkan lawannya dengan ucapan-ucapan yang jelek. Sedangkan jidal adalah membantah dengan bantahan-bantahan, apakah dengan dalil ataupun dengan syubhat. Sehingga kalau mira, jelas jelek. Jelas jeleknya, karena itu menjatuhkan lawan dengan kata-kata yang kotor, dengan yang jelek, dengan tuduhan, dengan ucapan kamu berdusta, dan ucapan seperti itu. Ini mira. Sedangkan jidal, dengan hujah dikatakan dengan jidal, dengan syubhat juga dikatakan jidal. Berarti baik atau buruk? Mungkin bisa baik, mungkin bisa buruk. Berarti al-jidal bisa dikatakan mazmum, bisa pula kadang-kadang mamduh. Kalau yang terpuji, apa yang Allah perintahkan? Wajadilhum billati hiya ahsan. Disuruh oleh Allah untuk jidal. Wajadilhum, dan jidallah, lawanlah, bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Tetapi dengan hujjah, dengan dalil. Tetapi kalau dengan syubhat-syubhat, dengan permainan kata, dengan memutarbalikkan fakta, maka itu madzmum, tercela. Sebagaimana Allah SWT berfirman, وَمَا مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. Tidaklah yujadil, tidaklah berjidal menentang ayat-ayat dan ayat Allah kecuali orang kafir. Ini jidal yang madzmum, yang tercela. Atau ucapan Rasulullah SAW, مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدَى إِلَّا أُوتُ الْجَدَلُ. Kata Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Imam Ahmad rahimahumallah, bahwasanya Rasulullah menyatakan, مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدَى. Tidaklah satu kaum tersesat setelah tadinya mendapatkan petunjuk, إِلَّا أُوتُ الْجَدَلُ, kecuali diberi al-jadal, kepandaian bersilat lidah, kepandaian berdebat. Sehingga ada jidal yang dicerca oleh Allah, dan ada jidal yang disuruh oleh Allah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Sehingga mira maknanya adalah menjatuhkan lawannya dengan kata-kata yang jelek, dan ini tercela. Sedangkan jidal bisa jelek bisa baik. Tetapi yang kita bahas di sini adalah bahwa orang kalau sudah masuk kepada ilmu mantik, pasti yang terjadi adalah perdebatan-perdebatan yang jelek. Yang terjadi adalah mira, pertikaian-pertikaian, saling menjatuhkan lawannya. Wantasyaral qila wal qal, dan tersebar pula akhirnya katanya dan katanya. Tidak lagi qala Allah qala Rasul, tapi qila wal qal. Katanya dikatakan oleh Aristo, dikatakan oleh Plato, dikatakan oleh fulan. Khodibrin a'azakumullah. وَتَوَلَّدَ لَهُمْ عَنْهَا مِنَ الْأَقْوَالِ الْمُخَالِفَ لِلشَّرْعِ الصَّحِيِّ. Dan lahir pula dari ilmu mantik, ilmu kalam, di samping perdebatan dan pertikaian yang membawa pada permusuhan, juga lahir dari ilmu kalam penyelisihan, penyelewengan dari kebenaran, dari syariat yang sahih. Bahkan menentang al-aqli sahih, bahkan menentang akal yang sehat pula. Khamilina azakumullah, menentang akal yang sehat. Jangan aneh, jangan heran bahwa ilmu mantik menentang akal yang sehat. Mungkin ada yang berkata, bukankah ilmu mantik itu ilmu akal-akalan? Harusnya masuk akal dong. Kok bertentangan dengan akal yang sahih, kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Akal yang sehat, akal yang sahih adalah akalnya seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ, kami angkat di atas kalian bukit Tursina, atau gunung Tursina di atas kalian. Kata akalnya seorang mukmin, aku beriman pada Allah SWT, Allah itu ala kulli syai'in qadir. Jangankan mengangkat bukit Tursina, mengangkat seluruh bukit Allah bisa. Maka dia mengatakan masuk akal, karena Allah yang mengangkatnya. Allah katakan وَرَفَعْنَا, kami angkat. Kalau Allah yang mengangkatnya, masuk akal. Tetapi mereka menyatakan, mustahil, enggak mungkin, masa bukit ada di atas kita, nganggang begitu, enggak ada tiangnya, enggak ada apanya, mustahil. Lihat, berarti siapa yang menentang akal? Yang menentang akal yang sehat adalah mereka. Karena mereka akalnya sakit. Akal mereka akal yang tidak sehat. Akal yang sehat pasti beriman pada Allah. Akal yang sehat akan mengatakan bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Allah bisa berbuat apapun sekehendaknya. Allah hanya menyatakan jadilah, maka jadilah dia. Maka Allah mengangkat bukit Uhud ataupun bukit Tur bagi Allah mudah. Khana bin na'azakumullah. Maka kata beliau, akibat ilmu kalam Akhirnya mereka justru menentang syariat yang sahih dan juga menentang akal yang sahih. Qala ma yadhiqu anhu al-majal, dan kalau mau dibahas sungguh sangat sempit tempatnya untuk membahas semua itu, kata beliau. Wa sayati li dhalika ziyadah, nanti akan ada tambahan keterangan lagi tentangnya. Faman rama ala ma hadara hadara anhu alimahu, dan siapa yang terjerumus dalam perkara yang dilarang, yang dilarang ini, maka dia akan ngerti nantinya, akan tahu apa yang dimaksud. Wa qad ahbabtu an ashrahaha salikan tariq as-salaf, setelah menyatakan ada beberapa syarah-syarah yang terfitnah dengan ilmu mantik, maka beliau berkata, wa qad ahbabtu, dan saya suka untuk mensyarah ucapan-ucapan beliau ini, salikan tariq as-salaf, dengan menjalani jalan salaf, fi ibaratihim, menjalani jalan salaf dalam ungkapan-ungkapan mereka yang simple tapi bermakna luas. Wa ansuj ala minwalihim, dan kami akan merajut syarah ini di atas mereka atau di jalan mereka. Mutatafilan alaihim, dengan mengambil dari mereka. La'alli an adhamma fi silkihim, semoga aku digabungkan oleh Allah di rantai mereka, rantai para salaf. Wa udkhila fi idadihim, dan semoga aku dimasukkan ke dalam kelompok mereka. Wa ushira fi zumratihim, dan juga semoga dibangkitkan bersama mereka. Ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, bersama orang-orang yang Allah beri nikmat mereka, para anbiya, para siddiqin, para syuhada, dan juga orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan sungguh sebaik-baik rafiq adalah mereka. Qul inna a'udzubikumullah. Beliau menyatakan kalimatnya, prinsipnya, bahwa dia berjalan di jalan salaf. Dan ini juga menjadi dalil, menjadi bukti bahwa istilah salaf bukan istilah bid'ah. Istilah salaf bukan istilah baru. Sudah sejak zaman mereka para ulama, bahkan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam syarahnya sudah mengatakan bahwa aku mensyarah akidah ini dengan jalan salaf atau dengan cara salaf, dengan kalimat salikan tariqas salaf. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, salaf bukan nama organisasi. Salaf bukan nama kelompok tertentu. Salaf hanya istilah. Hanya istilah yang menunjukkan bahwa kita harus kembali kepada para salafus saleh, kembali kepada para sahabat dan tabi'in dan tabi'ihim, kembali kepada mereka dalam memahami Quran dan Sunnah, karena mereka lebih a'lam, lebih tahu, mereka lebih cerdas, mereka lebih ngerti, mereka lebih aslam, lebih selamat. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, beliau pun mengatakan bahwa kami akan menjalani jalan salaf dalam mensyarah akidah ini. Rahimahullahu ta'ala. Walamma ra'aytu an-nufus ma'ilah ila ikhtisar, dan karena beberapa jiwa, kebanyakan mereka ingin sesuatu yang ringkas dan lebih mudah mereka mendapatkan faedah kalau ringkas, athartu ala tatwil, maka aku lebih memilih ringkas daripada berpanjang lebar. Wa ma tawfiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, dan tidaklah taufik kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, dan dialah Allah yang mencukupi kami dan dia sebaik-baik tempat kami bertawakal. Entah. Selesai ucapan mukaddimah beliau, dan kemudian masuk kepada ucapan pertama dari ucapan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Qauluhu, yani qaul Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. Diawali dengan tauhid uluhiyah. نقول في توحيد الله, kami katakan, ya, beliau menyatakan di awalnya bahwa kami akan mengucapkan prinsip-prinsip ahli sunnah. Maka yang pertama, نقول في توحيد الله, kami katakan tentang tauhid, معتقدين بتوفيق الله, dengan apa yang kami yakini, dengan taufik dari Allah, bahwasanya Allah wahidun la syarikalah, bahwasanya Allah esa, tiada sekutu baginya. Titik ucapan beliau. Kemudian disyarah oleh ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. I'lam anna tauhid awwalu da'watir rusul. Ketahuilah bahwasanya tauhid, mengesakan Allah dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, adalah awal dakwahnya para rasul. Wa awwalu manazil at-tariq, bahkan awal perjalanan. Ini perjalanan pertama dalam agama ini adalah tauhid. Wa awwalu maqamin yaqumu fihi salik, bahkan itu adalah titik pertama seorang akan menjalani perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Titik pertamanya adalah tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 59, "Laqad arsalna Nuhan." Dan sungguh kami telah utus Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Faqala, kemudian Nuh berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Kata Nuh alaihi salam, "Wahai kaumku, beribadalah kepada Allah, sesungguhnya tiada bagi kalian ilah kecuali Dia." Berarti Nuh, rasul yang pertama diutus oleh Allah, mengajarkan tauhid dan mengatakan kepada kaumnya, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, tiada bagi kalian ilah kecuali Dia, maka beribadalah kepadanya. Demikian pula Nabi Hud alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, "A'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh." Wahai kaumku, beribadalah pada Allah, sesungguhnya enggak ada bagi kalian ilah kecuali Dia. Wa Salih alaihi salam, Nabi Salih alaihi salam juga mengatakan ucapan yang sama, dan Allah kisahkan dalam Al-Qur'an dengan kalimat yang persis sama. "A'budullaha, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, enggak ada ilah kecuali Dia, beribadalah kepadanya. Syuaib alaihi salam juga mengatakan, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Beribadalah kepada Allah, wahai kaumku, tidak ada bagi kalian ilah kecuali Dia. Wa Syuaib wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan Allah katakan dalam satu ayat untuk menceritakan seluruh nabi. Kata Allah, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Dan sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul yang mereka semua dakwahnya sama, "I'budullaha wajtanibut taghut." Beribadahlah kepada Allah dan jauhi taghut. Taghut adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti seluruh para anbiya, seluruh yang diutus oleh Allah dari Rasul, semuanya memerintahkan kepada tauhid. Beribadalah kepada Allah dan jangan beribadah pada lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah terakhir yang diutus oleh Allah SWT sebagai khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi, juga berkata, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mau mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah kecuali Dia. Tidak ada ilah kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khana bin a'azakumullah, yakni Rasulullah menyatakan sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari dan dalam Muslim, dari Abu Hurairah, dari Ibnu Umar, dari Anas bin Malik, dari Jabir, dari para sahabat. Bahwasanya Rasulullah menyatakan, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mempersaksikan tauhid, hingga mereka mengesakan Allah, hingga mereka berkata dengan persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Berarti ikhwan fillah a'azakumullah, ahammu syai' min da'watihi. Perkara yang paling penting dalam dakwah Rasulullah adalah tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah. Beribadah hanya kepada Allah. Ini adalah apa yang dikatakan oleh para anbiya. Dan ini prinsip para rasul. Dan ini pula prinsip para pengikut anbiya. Para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Pengikut Rasulullah SAW. Sehingga, kalau ada dakwah-dakwah baru yang lebih mementingkan selain ini, maka itu adalah perkara yang menyimpang dari ajaran para rasul, menyimpang dari ajaran para anbiya, dan menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada seorang yang berkata, "Kita harus berdakwah itu jangan akidah-akidah terus. Yang lebih penting dari itu dong." Emang ada yang lebih penting dari akidah? Emang ada yang lebih penting dari masalah yang dipentingkan oleh seluruh para nabi? Kalau dia menjawab iya, ada. Bukankah sekarang ini kaum muslimin dalam keadaan terpuruk? Kita harus mengentaskan kemiskinan. Maka dakwah yang pertama kali harus kita ajarkan adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan. Makanya adalah sesuatu yang gerib, sesuatu yang aneh. Yang aneh di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan aneh dalam perjalanan dakwah Rasulullah, bahkan para anbiya seluruhnya, sampai para tabi'in dan tabi'it tabi'in, itu adalah sesuatu yang aneh. Rasulullah sendiri menyatakan, mal faqra, akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, kata Rasulullah. Yang aku khawatirkan atas kalian adalah ketika kalian dituangkan oleh Allah kekayaan, kemudian kalian berlomba-lomba dalam kekayaan itu, dan kalian kemudian sesat. Yang dikhawatirkan adalah kesesatan, bukan kemiskinan. Kita ini mengalami berbagai macam krisis. Krisis moral, krisis akhlak, krisis ini, krisis ini, krisis ini. Sampai krisis ekonomi. Taib. Apakah akidah tidak mengalami krisis? Kemudian kita lalaikan, kita lupakan. Wallah, akidah kaum muslimin sekarang ini terlihat bahwa mereka mengalami krisis akidah. Sehingga mereka tidak malu-malu lagi untuk menyatakan terang-terangan, sembahlah aku, sembahlah aku. Di radio, di TV, di koran-koran, di semua media massa, cetak atau elektronik. Mereka terang-terangan mengatakan, sembahlah aku, aku tahu yang gaib. Apakah itu bukan krisis akidah? Para dukun-dukun, para juru ramal, para tukang-tukang ramal mengatakan, aku tahu jodohmu, aku tahu bagaimana nasibmu nanti, aku tahu bagaimana cara kamu untuk menjadi kaya. Telepon, sekian, ketik rek dan sekian. La haula wala quwata illa billah. Kok enggak malu? Kok enggak takut? Bukankah Indonesia ini mayoritasnya muslimin? Bukankah Indonesia ini mayoritasnya adalah orang Islam? Kenapa kok enggak takut akan dimarah-marahi, akan dimusuhi oleh sekian kaum muslimin mayoritas? Tidak takut mereka. Kenapa tidak takut? Krisis akidah. Krisis akidah. Kaum musliminnya sudah enggak peduli sama akidahnya. Enggak peduli sama akidah istrinya, akidah anak-anaknya, akidah saudaranya, sehingga silakan tonton, silakan telepon, silakan ambil. Silakan kamu tanya pada dukun-dukun, enggak peduli. Khonimina'azakumullah, bukankah ini krisis yang sangat mengerikan? Padahal dakwah para rasul pertama kali akidah. Tauhid. Esakanlah Allah bahwa tidak ada yang alimul ghaib kecuali Allah. Juga berduyun-duyun manusia datang ke tempat keramat. Berduyun-duyun manusia datang ke kuburan-kuburan. Berduyun-duyun datang manusia ke batu, ke keris, ke pohon untuk meminta. Meminta jodoh, meminta air keramat, meminta kekebalan, meminta ini, meminta itu, meminta rizki. Betapa banyaknya. Dan siapa mereka? Lihat KTP-nya, semuanya muslimin. Atau mayoritasnya muslimin. Kembali, kita katakan krisis akidah. Maka dakwah harus dipentingkan di dalamnya masalah akidah. Harus dimulai dengan akidah, ditengahi dengan akidah, diakhiri dengan akidah. Jangan kamu katakan kita awali dengan akidah, setelah itu baru kita bicara yang lain. Enggak, akidah terus, yang lain dibahas beriringan. Tapi akidah jangan berhenti, terus menerus. Kenapa? Karena akidah itu tidak bisa diperbaiki sekali kemudian dibiarkan, enggak bisa. Di awal pertama Rasulullah SAW dakwah, Rasulullah menyatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Di masa Rasulullah telah hijrah di Madinah, Rasulullah juga menyatakan tentang masalah Allah, ittaqullah, selalu mengatakan innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala terus diingatkan masalah akidah. Sampai ketika mereka sudah berperang, berjihad, masya Allah, menunjukkan kalau mereka sudah punya tauhid, sampai mereka rela berperang, Rasulullah kembali mengatakan pada mereka, irba'u ala anfusikum, innakum la tad'una al-asamma wal ghaiba. Tenangkanlah, pelankanlah suara-suara kalian, sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tidak ada, dan tidak berdoa pada yang tuli. Allah Maha mendengar, Allah ada dan Maha mendengar. Allah dekat dengan kalian, berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala dengan lirih tadarruan wa khufyah, dengan perlahan, dengan lirih suaranya, tidak dengan menjerit-jerit. Dan ketika safar lagi, ingin berperang lagi, berangkat pasukan kaum mujahidin, Rasulullah menyatakan pada mereka, Ya Ruwaifi', wahai Ruwaifi', berangkatlah kamu ke pasukan terdepan dan umumkanlah kalau ada di kendaraan mereka, unta-unta mereka, kuda-kuda mereka, ada kalung-kalung jimatnya, lepaskan dan buanglah. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melepaskan jimat-jimatnya. Apa ini? Akidah. Berarti diawali dengan akidah. Ketika masa-masa perjuangan jihad juga masih akidah. Ketika Rasulullah akan wafat, masih menyatakan akidah. Ketika akan wafatnya, masih menyatakan La taj'alu qabri watanan yu'bad. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai sesembahan. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Lihat, dari awal dakwah, tengah dakwah, sampai akhir dakwah, terus mengingatkan akidah, mengingatkan akidah, mengingatkan akidah. Qul inna a'udzubikumullah. Maka kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang mementingkan perkara lain, mementingkan perkara politik, maka ini keanehan. Sampai-sampai melalaikan tauhid, kemudian lebih mementingkan perkara politik. Wallah ajaibud dunya. Keanehan dunia, keanehan baru lagi. Bahwa mereka mengaku sebagai muslimin, tapi mereka jauh berbeda dari barisan kaum muslimin yang pertama. Jauh berbeda dari barisan para salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para pengikut mereka dari a'immah, dari para imam-imam ahlus sunnah. Ketika kita tegur, kita nasihati, pentingkan akidah. Apa jawabannya? Masalah akidah, apalagi asma wa sifat, cukup satu jam selesai, katanya. Astagfirullahaladzim. Itu bukan hanya meninggalkannya, tapi meremehkannya. Bukan hanya meninggalkan dan meremehkan, tapi mencercanya. Padahal demikian luasnya masalah akidah yang belum dipahami oleh kaum muslimin. Dan itu adalah pembinaan yang tidak cukup satu jam atau dua jam. Seumur hidupnya harus terus dibimbing dengan akidah. Diajarkan fiqh, diingatkan akidah. Diajarkan masalah muamalah, diingatkan akidah. Diajarkan hukum apapun dari hukum-hukum syariat, harus diingatkan. Ingat, Allah melihat kalian. Ingat, kalian beribadah harus kepada Allah. Ketika berbicara sholat, bab pertama, niatkan sholat kalian untuk Allah. Tauhid. Ketika berpuasa, diajarkan hukum-hukum puasa, diingatkan pertama kali oleh para ulama, ikhlaskanlah puasa kalian untuk Allah. Niatkanlah untuk Allah. Tauhid. Ketika berbicara masalah apapun dari hukum-hukum fiqh, atau hukum-hukum muamalah, apa yang ada di dalamnya dari syariat Islam, mesti dikaitkan dengan akidah, karena itu adalah dasarnya. Kalau dasarnya rusak, akan tertolak seluruhnya. Khamilina azakumullah, kembali kepada ucapan beliau. Rahimahullahu ta'ala. Maka lihada, kana sahih, anna awwal wajibin yajib alal mukallaf, syahadatu an la ilaha illallah. Maka yang benar adalah, bahwa yang pertama diwajibkan atas setiap mukallaf, yang pertama diwajibkan atas setiap orang yang sudah mukallaf adalah untuk bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lan nazar wala al-qasad ila an-nazar wala syak. Bukan nazar, bukan pula meniatkan nazar, bukan pula syak. Khana bin Azakumullah, kembali beliau mengkritik, membantah prinsip para ahlul kalam, ahli filsafat. Karena mereka menganggap yang pertama bukan syahadat. Sebentar, bagaimana kita akan bersyahadat la ilaha illallah kalau kita enggak kenal Allah itu apa, seperti apa, mau apa, kenapa? Jadi jangan la ilaha illallah dulu. Kita buktikan dulu Allah itu ada apa enggak ada. Maka nazar dulu pertama. Nazar itu membahas, memandang kepada alam semesta. Lihatlah al-khal, lihatlah makhluk-makhluk ini. Lihatlah alam semesta. Bukankah? Berarti. Jadi Allah itu ada. Dan kalau Allah ada, apakah mungkin ada pencipta selain Allah? Apakah ada dua pencipta atau satu? Kalau satu, kalau dua bagaimana? Kalau tiga bagaimana? Maka kesimpulannya secara akal tidak mungkin kecuali satu. Baru kita katakan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi pertama itu bukan mengatakan la ilaha illallah. Pertama itu adalah nazar dulu katanya. Nazar, membahas dulu. Khonibdin a'azakumullah. Ini mereka para ahlul kalam. Dan ini keliru kata beliau. Wasahih, yang benar adalah pertama langsung diajak bicara adalah ucapan la ilaha illallah. Ketika Rasulullah menyatakan pada para sahabatnya atau kepada orang Arab secara keseluruhan, apa kata Rasulullah? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dalam Sahih Bukhari. Telabitil Wahyi disebutkan dari Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu ketika sebelum kafirnya, ketika diterangkan bagaimana ajaran Rasulullah, ajarannya qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian selamat. Kenapa dimulai dari itu? Karena masalah keberadaan Allah, masalah adanya pencipta itu fitrah seluruh manusia. Sampai yang mereka mengaku ateis pun hati kecilnya mengatakan tentang Allah, tentang adanya Tuhan, tentang adanya pencipta. Khonibri na'azakumullah. Sehingga itu startnya. Lan nazar walal qasda bin nazar. Bukan nazar, bukan pula niat. Ada yang mengatakan nazar seperti Mu'tazilah. Dan yang bersamanya dari Ahlul Kalam mengatakan harus nazar dulu. Harus membahas dulu pertama kali adalah memikirkan tentang ini dan itu. Tentang alam semesta. Sampai berkesimpulan adanya Allah. Kemudian yang kedua, qasad ila nazar, ini pendapatnya beberapa kelompok yang di belakangnya seperti Asy'ariyah dan sejenisnya. Niatkan saja nazar bahwasanya saya telah membuktikan begini-begini, maka saya bersaksi. Jadi bersaksinya nanti, nazar dulu atau niatkan nazar. Apalagi yang ketiga, asyak, para mutaakhirin dari mereka kaum filsafat menyatakan yang pertama itu bukan bersaksi, syak dulu. Setelah syak baru nanti diyakinkan, setelah yakin baru bersyahadat. Ini lebih mengerikan lagi. Yang istilah sekarang pertama kali brainwashing. Beberapa kelompok aliran-aliran sesat hari ini membuat daurah-daurahnya itu dibagi berapa season. Season pertama itu brainwashing. Apa itu brainwashing? Dikosongkan kepalanya. Dibikin syak semuanya. Jadi ketika di season pertama itu datang dia masuk ke kelasnya untuk mengajarkan, mengajarkan apa? Mengajarkan syak. Kamu yakin dengan Quran ini? Dibanting Qurannya. Untuk apa kamu percaya dengan Quran seperti ini? Dibikin orang itu ragu semuanya. Ini kertas biasa. Dan ini dibikin-dibikin sampai dikatakan, apa kamu yakin ada Tuhan? Dibikin ragu seluruhnya. Setelah mereka ragu, kosong pikirannya, season kedua, dia datang lagi dengan pakaian yang berbeda. Kalau tadi dengan pakaian-pakaian orang kafir. Kemudian balik lagi pada sesi kedua dengan pakaian muslim. Kenapa kamu bingung? Bukankah berarti, tapi masih pakai akal. Bukankah berarti, walaupun. Jadi apa yang dikatakan tadi itu kafir, itu adalah sesat. Yang benar begini. Coba pikirkan. Dengan akal. Ketika mereka iya ya, terjawab semua. Maka sesi ketiga, maka oleh karena itu, kamu hendaklah bersaksi. Hah? Kalau sampai kepada sesi ketiga, kalau ternyata di season pertama ajarnya dicabut oleh Allah SWT, mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Kalau dia belum sampai kepada keyakinan kemudian mati, la haula wala quwata illa billah, ajarannya siapa ini? Ibtida' fid din. Mengadakan kebid'ahan dalam agama. Ajaran siapa dari para ulama? Ajaran siapa dari para sahabat dan tabi'in? Ajaran siapa yang orang itu dibikin ragu dulu baru kemudian dikasih keyakinan? La haula wala quwata illa billah. Maka dibantah oleh beliau Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah bahwa yang pertama kali harus diajarkan adalah la ilaha illallah, pertama kali. Bukan nazar, bukan qasda ila nazar, bukan pula syak. Bukan itu permulaannya, tapi permulaannya adalah la ilaha illallah. Demikian ikhwan fillah, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Para imamus salaf kulluhum muttafiqun ala anna awwal ma yu'mar bihi al-'abd syahadatan. Telah disepakati oleh seluruh para imam-imam salaf, seluruh para ulama, sepakat bahwasanya pertama yang diperintahkan kepada seorang hamba adalah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah SWT dan Muhammad dan Rasulullah. Allahu ta'ala a'lam. Nasallu tawfiqul afiyah. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.